ono aksoro ora bisa nulis ora bisa maca nanging ati iki isih duwe rasa rasa tresno kaya tumrape keputusanmu yen kuwi dadi karepmu. Misah tali tresnoku gawe tatu atiku.